Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bab qaulullah ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bab ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah yang akan berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang maha tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab qaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sababu nuzul hadhihi al-ayah maut Abi Talib. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika matinya Abu Talib. Ala millati Abdul Muttalib, dalam keadaan mengikuti agama kakeknya Abdul Muttalib. Kama ya'ti bayanu dhalika fi hadisil bab, sebagaimana akan datang nanti di dalam hadisil bab. Qala Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala yaqulu ta'ala li rasulihi, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada rasulnya, innaka ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Ay laisa ilaika dhalik, bahwa yang demikian bukan urusanmu atau bukan hakmu. Innama alaikal balagh, sesungguhnya atasmu hanya penyampaian. Wallahu yahdi man yasha, sedangkan Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Walahul hikmatul balighah, dan bagi Allah lah segala hikmah yang tinggi. Wal hujjatud damighah, dan hujjah yang kokoh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, laisa 'alaika hudahum, bukan atasmu masalah hidayah mereka. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa qala, dan juga dalam ayat lain, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, tidaklah kebanyakan manusia walaupun engkau bersungguh-sungguh, tidaklah kebanyakan mereka akan beriman. Barakallahu fiikum. Unduru ila hadhihi sabburah. Utrukul qalam, utrukul kitab. Al-hidayah hidayatani. Al-hidayah hidayatan. Hidayatul taufiq, hidayatul taufiq wa hidayatul irsyad. Hidayat taufiq adalah menentukan siapa yang dapat hidayah dan siapa yang tidak. Itu hidayat taufiq, menentukan siapa yang dapat hidayah dan siapa yang tidak. Adapun hidayatul irsyad, mengajarkan hidayah. Perhatikan bedanya. Yang ini menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Yang hidayatul irsyad adalah mengajarkan hidayah. Perhatikan perbedaannya baik-baik. Karena yang satu hanya hak Allah saja, Nabi pun tidak berhak, yaitu menentukan hidayah. Nabi gak bisa menentukan hidayah. Tetapi yang kedua ini, Rasulullah SAW mengajarkan hidayah, menerangkan hidayah. Ini loh jalan yang lurus, ikutilah dia. Ini syariat Allah, ikutilah dia. Itu namanya hidayatul irsyad, membimbing dan mengajarkan. Maka ini lirrasul juga, lillah walirrasul. Allah juga mengajarkan dalam Quran dan Nabi juga mengajarkan. Sehingga ada dua ayat di dalam Al-Quran. Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang seakan-akan bertentangan. Padahal tidak bertentangan. Yang satu mengatakan engkau tidak bisa memberikan hidayah. Yang satu lagi menyatakan sungguh engkau benar-benar memberikan hidayah. Aneh kan? Kok ada pertentangan ayat? Tidak. Yang satu hidayatul taufiq, yang satu hidayatul irsyad. Silakan dicatat. Fil hasyiah. Fil hasyiah. Catat di footnote kalian. Hidayatul taufiq adalah hidayah penentuan. Siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Maka ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan oleh Nabi sekalipun tidak bisa. Maka Allah katakan apa dalam ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahdi, enggak akan bisa menentukan hidayah pada siapa yang kau cintai. Tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ini hidayatul taufiq. Adapun hidayatul irsyad, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan tegas, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa innaka latahdi ila as-siratal mustaqim. Perhatikan al-farqu bainahuma. Perhatikan perbedaan antara keduanya. Yang satu dinafikan, la, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Tetapi yang kedua, lamnya pendek dan masuk dalam fi'il bersambung, ini bukan penafian, tapi justru sebaliknya penegasan. Takkid adalah penegasan. Berarti maknanya sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk. Sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang di sini dikatakan engkau tidak memberikan hidayah, di sini engkau sungguh-sungguh memberikan hidayah. Limadha li'anna as-saniyah ayal ayah as-saniyah an hidayatul irsyad. Karena ayat yang kedua berbicara tentang hidayatul irsyad, yakni membimbing. Berarti terjemahannya berbeda. Kalau yang di atas terjemahannya, sesungguhnya engkau tidak akan bisa menentukan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang menentukan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Tetapi yang kedua terjemahannya, dan sesungguhnya engkau benar-benar mengajarkan ke jalan yang lurus. Irsyad. Engkau benar-benar membimbing ke jalan yang lurus. Engkau membimbing, engkau mengajarkan. Tapi siapa yang ditentukan ikut, siapa yang tidak ditentukan ikut? Siapa yang menentukan? Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala sendirinya, Nabi tidak bisa menentukan. Sehingga barakallahu fikum, Allah katakan di ayat lain dengan kalimat wama alaika illa albalagh. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian. Engkau wahai Rasul hanya ini saja, menjelaskan, menyampaikan, membimbing, menerangkan, mengajak. Adapun menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak, bukan urusanmu. Allah yang akan menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Kalau Nabi yang menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak, kira-kira siapa yang akan diberikan petunjuk pertama kali? Istrinya sudah, anak saudaranya sudah, teman dekatnya sudah, ponakannya sudah, Ali bin Abi Thalib, Khadijah, Abu Bakar, siapa yang kira-kira akan juga diberi petunjuk oleh Nabi? Pamannya, Abu Thalib. Karena pamannya sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Menjaga, melindungi, membela, bahkan ikut diboikot bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin oleh musyrikin Quraisy. Tapi tetap tegar bahwa dia ponakanku, aku harus bela. Tetapi ketika Rasulullah SAW berharap, kalau pamannya masuk Islam, ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku nanti bisa membelamu yaumul qiyamah di hadapan Allah. Ya am, qul la ilaha illallah. Sampai matinya pamannya tidak menyebutkan kalimat la ilaha illallah, berarti enggak bisa dibela oleh Nabi. Baik, sedih atau tidak sedih? Rasulullah SAW sedih. Kenapa? Kok Abu Thalib tidak bisa diberi hidayah atau tidak mau diajak kepada hidayah? Turunlah ayat ini. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti untuk menentukan hidayah, Rasulullah SAW tidak bisa menentukan pamannya sendiri untuk masuk Islam. Tidak bisa. Mengajak bersungguh-sungguh, mengulang lagi, tetap pamannya tidak mau masuk Islam. Ketika sedih, Allah Subhanahu wa taala menghiburnya, sudahlah, itu bukan urusanmu. Untuk menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak, itu Allah. Engkau hanya mengajarkan. Wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin. Nakfi bi hadzal qadr barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsiran.